إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kita lanjutkan pembahasan sampailah kita di halaman yang ke-49. Masing-masing yang sudah membawa kitabnya dengan cetakan yang sama dibuka di halaman yang telah diisyaratkan. Kita akan melanjutkan paragraf yang terakhir. Tentunya sebelum melanjutkan, agar tersambung di benak kita apa yang sedang kita bahas, bahwa pembahasan terakhir mengenai definisi syirik. Dalam menjelaskan matan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwa kesyirikan da'watu ghairihi ma'ah, maka dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang definisinya. Kemudian beliau juga menyinggung, menyebutkan bahwa ada pada sebagian orang menyatakan syirik itu adalah asyirku fil hakimiyah, syirik di dalam masalah al-hakimiyah. Itu saja prioritas menjelaskan syirik kepada umat, hanya difokuskan dengan makna asyirik fil hakimiyah. Maka dibantah oleh beliau. Naam. Hafizahullahu taala. Kemudian yang kedua, beliau juga menyinggung adanya sebagian orang menyatakan bahwa kesyirikan itu adalah mahabbatul dunya wa mahabbatul mal, kecintaan kepada dunia dan kecintaan kepada harta. Dibantah pula oleh beliau hafizahullah ta'ala bahwa kecintaan kepadanya adalah sesuatu yang sudah tabiat, sebagaimana Allah Jalla wa'ala juga sebutkan di dalam ayat Al-Quran, akan tetapi yang Allah ingkari adalah kecintaan kepada dunia, kepada mal, harta yang sifatnya berlebihan. Adapun kemudian dengan serta-merta kecintaan kepadanya itu dikategorikan sebagai kesyirikan, maka beliau telah bantah tentang apa yang mereka elulukan. Maka kita lanjutkan pada paragraf yang terakhir. Amma hadhil juz'iyat, sedangkan tentang juz'iyat, jamak dari kata juz'iyah. Juz'iyah itu maknanya adalah bagian, sebagaimana kita sebut satu juzuk, satu juz. Satu juzuk, satu juz artinya satu bagian. Al-Quran terdiri dari 30 juzuk, terdiri dari 30 bagian. Maka al-juz'iyat maknanya bagian, atau mungkin bahasa yang sedikit sedikit agak bergengsi adalah parsial. Amma hadhil juz'iyat, adapun permasalahan yang berkaitan dengan bagian-bagian, artinya sifatnya tidak secara global, tidak secara umum. Allati yaj'alunaha hiya syirku, yang mereka tadi telah kategorikan atau telah jadikan sebagai kesyirikan, sebagai dosa kesyirikan, baik mereka yang menyebut-nyebut tentang al-hakimiyah maupun yang menyebut-nyebut tentang mahabbatul dunya wa mahabbatul mal. Maka kata beliau, falaisa kadzalik, maka tidaklah demikian. Artinya untuk disamaratakan, artinya untuk dihukumi dengan satu hukum. Tunggu dulu, kata beliau, jangan kemudian tergesa-gesa. Setiap ada yang memiliki kecintaan kepada itu atau memiliki pemahaman tersebut, kemudian dihukumi bahwa dia musyrik karena dia telah melakukan kesyirikan. Lakin yuqala inna ba'daha juz'un minasyirki, bahwa mungkin sebagiannya juz'un minasyirki, ada bagian dari kesyirikan. Kalau sampai mungkin dari perbuatannya tadi keluar dari jalur, atau perbuatannya tadi sudah melebihi batas-batas standarisasi, mungkin, kata beliau, sebagiannya bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa inna hunaka ma huwa akhtar minhu wa ahammu minhu, dan sungguh di sana ma huwa akhtar minhu, ada yang lebih berbahaya darinya. Wa ahammu minhu, dan ada yang lebih penting darinya. Nah, adalah kesyirikan yang nyata-nyata, peribadatan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Nah, itu yang akhtar, yang lebih berbahaya lagi. Li'anna syirka yatafawat, karena yang namanya kesyirikan itu yatafawat, berpautan, tidak sejajar satu level, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Sampai ada pembagian, ini syirkul akbar, ini syirkul asghar. Ini kesyirikan besar, ini kesyirikan yang kecil. Kesyirikan yang besar konsekuensinya demikian. Kesyirikan yang kecil konsekuensinya demikian. Seseorang tadi berbuat kesyirikan. Nah, kesyirikan yang mana yang dia lakukan? Nah, maka ketahuilah adalah kesyirikan itu yatafawat. Ba'duhu asyaddu min ba'd. Sebagiannya lebih dahsyat atau lebih berbahaya dibandingkan sebagian yang lainnya. Tergantung dari jenis kesyirikan yang dia lakukan. Wal'iyadu billah, tentu kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari segala bentuk kesyirikan. Selesailah penjelasan da'watu ghairihi ma'ah. Maka terakhir, muallif pada matannya menyebutkan wadalilu qauluhu ta'ala, dan pendalilan tentang masalah tersebut, masalah yang sedang kita bahas bahwa sebesar-besar larangan Allah adalah kesyirikan, Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Beribadahlah kalian, sembahlah oleh kalian hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qulna, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, inna dalila ala anna a'zama ma amarallahu bihi huwa tauhid. Bahwa dalil ini menunjukkan tentang a'zam ma amarallah. Perintah Allah yang paling agung huwa at-tauhid, yakni ketauhidan. Firman-Nya menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a tadi sebagaimana yang telah diisyaratkan. Tsumma dzakara baqiyatal huquq. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan baqiyatul huquq, sisa dari hak-hak yang lainnya. Kalau kita lanjutkan ayat 36 itu sampai selesai, maka setelah Allah berbicara perintah untuk bertauhid, larangan untuk syirik, Allah sebutkan juga bentuk amalan-amalan hak-hak yang lain yang datang sesudahnya. Fakaunuhu bada'a bitauhid wan nahyi 'anil syirki, maka keberadaannya bada'a bitauhid, Allah memulai dengan tauhid, wan nahyi 'anil syirki, dan di saat itu pula Allah mulai larangan dari perbuatan syirik. Hadza dalilun 'ala anna tauhida huwa a'zamu ma amarallahu bih. Ini menunjukkan dalil bahwa tauhid adalah sebesar-besar perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Li'annahu qala, karena Allah Jalla wa ala menyatakan wa'budullah. Sembahlah di situ maknanya tauhidkanlah. U'budu ibadahilah. Ibadah maknanya tauhid. Ibadailah Allah. Tauhidkanlah Allah Jalla wa'ala. Wa atba'ahu biqaulih. Dan kemudian Allah Jalla wa'ala mengikutkan, menyertakan biqaulih. Dengan firman-Nya di saat itu pula. Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kau melakukan kesyirikan sedikit pun. Fahadha nahyun. Maka ini bentuk larangan. Sekali lagi terakhir, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengingatkan dan menyimpulkan pembahasan kita. Fabada'al amr bitawhid wan nahyu. Naam, wan nahyu 'anil syirki fadalla 'ala anna a'zama ma amara Allahu bihi at-tauhid wa amara wa a'zama ma naha 'anhu asy-syirku. Kalian berikan tanda, itulah kesimpulannya. Maka Allah Jalla wa 'ala memulai perintah dengan tauhid dan larangan dari syirik, menunjukkan bahwa a'zamu ma amarallahu bitauhid, sebesar-besar perintah Allah adalah tauhid, wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk, dan sebesar-besar larangan Allah adalah kesyirikan. Mengapa demikian? Ada titik dan koma. Ada titik dan koma pertanda untuk menunjukkan alasannya. Li'annallaha bada'a bidzalik. Dengan alasan karena Allah bada'a bidzalik, telah memulai dengannya. Memulai ayat itu dengan tauhid, menunjukkan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Wala yabda subhanah Dan Allah subhanahu tidak memulai illa bil ahammi, kecuali dari yang paling penting. Fal ahammu, maka kemudian yang penting berikutnya, yang penting berikutnya. Hada wajhud dilalah minal ayah. Inilah sisi pendalilan dari ayat tersebut. Selesailah sudah secara keseluruhan risalah yang ketiga. Risalah yang ketiga itu dimulai pada halaman ke-39 dengan judul Al-Hanifiyah Millata Ibrahim. Al-Hanifiyah itu agamanya Ibrahim alaihissalam. Kemudian dijelaskanlah apa makna atau definisi Al-Hanifiyah. Berlanjut halaman ke-44. A'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Sebesar-besar perintah Allah adalah tauhid. Berikutnya halaman ke-46. A'zamu ma naha anhu nahallahu anhu asyirk. Sebesar-besar larangan Allah adalah kesyirikan. Maka telah kita pahami dan kita bisa menggambarkan apa saja pembahasan ar-risalatut tsalitsah, risalah atau pembahasan yang ketiga, dengan poin-poin yang telah disebutkan tadi, dan tentunya semoga kita bisa memahaminya. Melangkah pada ar-risalah ar-rabi'ah, pembahasan yang keempat pada kitab ini mengenai al-usulus salasah. Kita baru masuk kepada inti kitab yang sedang kita bahas. Al-usulus salasah allati tajibu ma'rifatuha. Al-usul jamak dari kata al-aslu, yang maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuh, apa yang dibangun di atasnya yang lainnya. Atau dalam bahasa kita al-aslu asas, atau dalam bahasa kita pondasi. Apa yang dibangun di atasnya selainnya, berarti setelah pondasi baru yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya. Maka pondasi tadi adalah al-asas, al-usul. Nah, kalau pondasinya baik, bagus, maka yang ada di atasnya lagi nanti akan kuat pula. Maka secara definisi al-aslu ma yubna alaihi ghairuh. Sehingga diterjemahkan dengan pokok-pokok, dasar-dasar, landasan-landasan as-salasah yang tiga. Allati tajibu ma'rifatuha, yang wajib untuk diketahuinya. Al-aslul awwal, pokok atau landasan yang pertama, ma'rifatullah Azza wa Jalla, mengenal siapa zat yang kita sembah, yang kita ibadai adalah Allah Jalla wa Ala. Kita dikenalkan dulu kepada zat yang kita sujudi, yang kita di dalam beramal untuknya. Maka wajib setiap diri yang namanya hamba untuk mengenalnya. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita lihat syarahnya Syekh Al-Fauzan pada pertanyaan di paragraf yang terakhir. Karena paragraf yang sebelum-sebelumnya menjelaskan dari sisi bahasa, yang mungkin kalau antum mungkin agak kesulitan, Sehingga kita langsung saja kepada pertanyaan limadza khussa hadhil usul ats-tsalatsah. Mengapa dikhususkan dengan tiga landasan tersebut? Mengapa dikhususkan hanya dengan tiga landasan tersebut? Jawabannya, li'annaha hiyal asasat li dinil Islam. Karena itulah dasar-dasar agama Islam. Jadi kalau antum ditanya, mengapa dibahas al-usul tsalatsah, atau mengapa hanya tiga pondasi itu saja, inilah jawabannya. Li'annaha hiyal asasat li dinil Islam. Nah, kita kembali kepada matan. Fa'idha qila laka mal usul tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Jika ditanya kepadamu, atau jika engkau ditanya, mal usulut salasa, apa tiga landasan allati yajibu 'alal insan, yang wajib bagi seseorang ma'rifatuha, untuk mengenalnya. Faqul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mengenal hamba, mengenal rabbahu, mengenal Rabbnya, wa dinahu, dan hamba mengenal agamanya, wa nabiyyahu, dan hamba mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan syarahnya Syekh Al-Fauzan pada jawaban tadi. Li'annaha hiyal masail lati yus'alu anha al-'abdu. Karena permasalahan-permasalahan tersebut, atau pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang hamba akan ditanya, hina yudha' fi qabrih, ketika dia diletakkan di kuburnya. Maka sungguh permasalahan yang besar yang harus kita persiapkan sepanjang hidup kita. Persiapan yang bukan sejenak, sebentar, nah, tetapi adalah sepanjang nafas kita sampai kita mengembuskannya terakhir, meninggalkan dunia ini, memasuki kampung akhirat. Li'annal abda idza wudi'a fi qabrih, karena hamba ketika sudah diletakkan pada kuburnya, wasuwi 'alaihi turab, dan sudah diratakan dengan tanah, nam, sudah dikubur dengan tanah, wansarafa anhun nas raji'in, dan manusia sudah insaraf, sudah berpaling, sudah pada pulang, raji'in, kembali, ila ahlihim, kepada keluarga mereka masing-masing, ja'ahu malakan fil qabr. Maka setelah itu akan datang dua malaikat kepadanya di kuburnya. Yang kita wajib untuk takut, yang takutnya tadi perlu persiapan. Bagaimana tidak, ini bukan suatu dongeng, tetapi suatu hal yang pasti. Bagaimana kita sendirian di dalam kubur, sudah sendirian kemudian gelap, sudah gelap kemudian di dalam tanah, bukan di atas permukaan tanah, tidak bisa lari. Sendirian, dibungkus kain kafan, tidak ada yang menemani, kecuali amalan kita selama di dunia. sendirian. Apa yang bisa kita lakukan kecuali persiapan amalan soleh kita, ketauhidan kita selama di dunia? Bagaimana kita bisa bayangkan seseorang, si mayit atau diri kita nanti akan didatangi malakan, dua malaikat. Fatu'adu ruhahu fi jasadih. Maka di saat itu akan tu'ad, dikembalikan ruhnya. Naam, fi jasadih, pada jasadnya. Yang tadi sudah dicabut kemudian mati, maka di saat itu dikembalikan lagi. Wa yahya hayatan barzakhiyah. Maka dia yahya, dia hidup hayatan barzakhiyah, pada kehidupan alam barzakh. Alam itu namanya barzakh. Maka perlu tahu apa definisi barzakh. Diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ma baina mautil insan wa qiyamis sa'ah. Barzakh itu adalah antara kematian seseorang dengan tegaknya hari kiamat. Setiap diri tidak tahu kapan akan mati. Ketika mati, dia sudah masuk ke alam barzakh. Dan nanti datangnya kiamat sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Masa atau jeda antara matinya dia dengan yaumul qiyamah adalah barzakh. Apakah dia, si mayit itu, dimakamkan secara wajar atau dia dimakan oleh binatang buas di daratan atau dimakan oleh ikan besar di lautan atau dia dihempaskan oleh angin. Apapun bentuknya dari kondisi kematian, maka dia di saat sudah mati, maka dia berada di alam barzakh. Nah, jangan kemudian seseorang berkata dan menyangka bahwa kalau sudah tercabik-cabik, dimakan binatang buas, dagingnya satu binatang buas ini membawa sana, satu ke sini. Atau seseorang mati tenggelam, hancur di lautan, kemudian Allah Jalla wa'ala tidak mampu untuk mengumpulkannya utuh kembali. Kalla wa kalla, sama sekali tidak. Maka sangatlah mudah bagi Allah Jalla wa'ala untuk menghimpun utuh sebagaimana sedia kala. Dan Allah Jalla wa'ala nanti akan tanyai kepada si mayit tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedang kita bahas. Laisat hayat mithlu hayatid dunya. Alam barzah itu bukanlah alam kehidupan seperti hayatid dunya, kehidupan dunia. Naam, hayatun hayatullah a'lamu biha, kehidupan yang Allah Maha tahu dengannya. Kita lihat kembali kepada syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah untuk mengambil menimba faedah apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahwa manusia itu dalam kehidupannya khamsu marahil, ada lima tahapan. Al-insan lahu khamsu marahil, ada lima tahapan. Tahapan yang pertama, marhalatul adam. Al-adam pakai ain, bukan adam namanya nabi. Marhalatul adam, kondisi atau tahapan yang asalnya dia tidak ada. Kemudian bagaimana jadi ada, itu adalah semata-mata takdir dan kehendak Allah bahwa si fulan antum ini akan lahir jadi calon manusia di dunia. Marhalatul adam. Nah, berdasarkan beberapa ayat Al-Quran. Kemudian marhalah yang kedua, al-hamal, dalam kehamilan seorang ibu, masih dalam perut ibunya, dalam rahim. Thumma ad-dunya, kemudian dia dalam marhala dunia. Lahir, keluar dari perut ibunya, dia memasuki pintu dunia. Thumma al-barzakh, kemudian yang keempat, alam barzakh atau tahapan al-barzakh yang tadi telah dijelaskan definisinya. Dan yang kelima adalah tahapan yang terakhir, yang merupakan ghayatul marahil, tujuan dari sekian marhala-marhala sebelumnya, dan juga nihayatul rahil, sebagai akhir dari orang yang sudah melalui tahapan-tahapan tadi. Itulah tahapan al-akhirah, tahapan akhirat. Nah, maka oleh karenanya ketika seseorang sudah mati, berarti dakhala fil yaumil akhir, maka dia masuk pada hari akhir. Maka seseorang masuk pada tahapan hari akhir. Maka dengan itu, jika seseorang telah mati, qamat qiyamatuh, telah tegak kiamat baginya. Kiamat yang sifatnya individu, maka itu datang ketika matinya dia. Nah, fa kullu ma yakunu ba'dal maut, maka siapa yang berada setelah kematian, fa innahu minal yaumil akhir, maka dia sudah masuk pada bagian yaumil akhir. Idzan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau begitu, ma aqrabul yaumul akhir lana, alangkah dekatnya hari akhir itu bagi kita. Jangan kita pahami saja bahwa hari akhir itu kiamat, setelah itu seterusnya. Tidak, tetapi yang namanya hari akhir adalah ketika kita sudah menemui kematian, maka kita berada di yaumil akhir. Laisa bainana wa bainahu illa an yamut al-insan. Tidak ada jarak antara dia dengan kematian, jarak antara dia dengan kampung akhirat, kecuali kematian. Setelah itu dia akan masuk ke dalam kampung akhirat. Tidak ada padanya illal jaza' alal amal, melainkan balasan terhadap amalannya. Tidak ada lagi beramal, yang adalah balasan, yang ada adalah perhitungan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin masih melanjutkan syarahnya, mengajak untuk kita mengintrospeksi diri-diri kita. Walihada yajib alaina an natanabbah bi hadhihi an-nuqtah. Maka wajib dengan ini bagi kita untuk memperhatikan poin ini. Fakir ayyuhal insan, pikirkan wahai setiap diri. Tajid annaka ala khatar, engkau dapati bahwa dirimu di atas bahaya. Li'annal maut laisa lahu ajalun ma'lum indana, karena kematian tidak ada padanya waktu yang dia ketahui bagi setiap diri kita. Qad yakhruj al-insan min baitih wa la yarji ilaih. Terkadang seseorang keluar dari rumahnya dan dia tidak kembali lagi. Wa qad yakunu al-insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu minhu. Terkadang seseorang duduk di atas kursi perpustakaannya dan dia setelah itu tidak bisa berdiri lagi. Wa qad yanamul insan ala firasyih. Terkadang seseorang tidur di atas pembaringannya, Walakinnahu yahmil min firasyih ila sariri ghuslih. Akan tetapi kemudian dia terbawa dari tempat pembaringannya, tempat tidurnya, menuju tempat pembaringan untuk dia dimandikan sebagai mayit. Wa hadza amrun yustajab minna. Maka permasalahan ini mewajibkan bagi kita untuk waspada dari kesempatan umur kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat buat semuanya. Nah, kita kembali siap-siap kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah lima tahapan kehidupan. Enam. Yang mana seseorang ketika menemui kematian dia sudah memasuki alam barzakh. Fayajlisani fi qabri. Fayajlisani fi qabri. Maka dua malaikat tadi akan mendudukkan dia di kuburnya. Fayaqulana lahu. Maka akan bertanya kepadanya. Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyyuk? Naam. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kita bisa bayangkan kalau pertanyaan itu dilontarkan kita sendirian. Gelap. Tidak ada yang bisa membantu kita. Kemudian ada suara dari malaikat Allah Jalla wa'ala yang Allah tugaskan menanyakan dengan pertanyaan yang tegas. Maka orang-orang yang berimanlah yang akan kokoh, dikuatkan hatinya untuk bisa istiqamah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sedangkan orang-orang munafik dan al-kuffar gemetar, ketakutan dengan pertanyaan tersebut. Hah, hah, la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Naam. Fal mu'min yaqul, maka orang mukmin akan menyatakan Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Orang mukmin akan menyatakan Rabbku adalah Allah. Agamaku adalah Islam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Wa yuqalulah, maka akan ditanyakan lagi kepadanya, kaifa arafta? Bagaimana engkau tahu? Maka orang mukmin akan menyatakan yaqul, qara'tu kitab Allah, fadaraitu wa araftu. Karena aku telah baca Al-Qur'an sehingga aku tahu dan aku mengenalnya. Fa yunadi munadin, maka akan menyeru seruan kepadanya, an sadaqa 'abdi, sungguh telah jujur hambaku. Fa'afrishuhum minal jannah, hamparkan tempat yang baik dari jannah. Waftahu lahu baban minal jannah, bukakan baginya pintu jannah. Wa yuwassi' lahu fi qabrih maddal basar, dan luaskan baginya dikuburkan sepanjang mata memandang. Fayatihi min rihil jannah wa rawhuha, maka didatangkan darinya angin dari jannah. Fayanduru ila maskanihi fil jannah, maka dia memandang ke tempatnya di jannah. Fayaqul, dan dia menyatakan, ya Rab, aqimis sa'ah, segera tegakkan yaumul qiyamah ya Rab, hatta arji'a ila ahli wa mali, supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai al-mu'minun, hamba-hambanya yang beriman, yang nantinya dikuatkan, dikokohkan hati kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Amin ya rabbal alamin. Allahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.